bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bigman Sirait. Di waktu lampau, para koruptor tua secara usia, senior di posisinya. Tapi makin kemari cukup mengejutkan karena usia koruptor semakin muda. Ini menjadi bahaya dalam kehidupan bangsa karena harapan kini telah berubah jadi malapetaka. Usia muda sudah jadi koruptor yang menggila. Angkanya sungguh tak terduga, lebih dari kebutuhan hidup, bahkan hingga mati dan anak cucunya. Entah untuk apa mereka mencuri sebanyak itu, saat bersamaan menghabisi masa depan banyak orang rakyat yang berhak atas uang yang dikorupsi. Tetapi itulah kenyataan yang menyedihkan, sehingga usia muda yang seharusnya menjadi harapan justru jadi lawan. Karena itu jangan sia-siakan usia muda dan terperangkap dalam jebak korupsi para koruptor tua. Juga jangan kemudian terpancing untuk berlomba dengan rekan muda, lalu memperpanjang barisan muda usia hebat korupsinya. Semoga orang muda tak ada di sana, berhasil dalam studi hanya untuk mengkorupsi. Tidakkah itu menyedihkan? Bangunlah sikap, punya rasa harga diri yang tinggi. Jangan hidup jadi celah, tapi bagaimana hidup dipuji dan dipuja karena perilaku yang tak terbantah, bermutu, bernilai tinggi, benar adanya. Usia koruptor semakin muda, ini memang bahaya. Bunyikan genderang perang, hai pemuda, lawan dan bersihkan citra kita. Usia muda adalah usia berkarya, bukan jadi koruptor yang merajalela. Hati-hati, jangan ada di sana. Bersama saya, Bigman Sirait.